kalau meringis nanti kegagal, kalau menangis bikin ku gatal. Aku jatuh cinta, setiap hari jadi rajin ku berkaca. Aku tak terpaksa. Katamu padaku. Tetap gembira.